ini asal bisa menabung aja lawan agak untuk-untuknya tenang. Aku menabung duit untuk ini. Karena untuk-untuknya itu penting. Untuk-untuknya penting. Nah, aku menabung ini lah. Kasan haul seman matiara. Ya. Kasan bupakan puasa matiara. Gasan pemulutan sekian, gasan pemeheratan sekian, gasan haul penampayan sekian. Itu ada anunya itu, sudah ada anu-anu. Gasan bini arwah waruko sekian, maka banyak bisi guru sekian. Di berataan gurunya, di mampatan, bini sidin umat. Jadi mambari sabar bulan dan 10 juta 100 itu hanya bini guru aja, belum lagi sepupu yang susah berapa ikut bisi sepupu yang susah. Sebuah rumahnya misalnya 5 juta, bisi sepupu misalnya salawi kali 5 berapa jutanya, gak sama mencukupi ini, belum lagi giliran pulang yang susah. Sebuah rumahnya 5 juta, berapa umpama 5, kiran 25 juta, belum lagi menggaring di rumah sakit, berapa membarinya, misalnya 20 juta sebulan, ya kalah, 20 juta sebulan umpamanya, nah tambah, lalu berapa jadinya, alah, 1 miliar, gimana duitnya pokoknya, matinya julun duit dari kumpulakan, tapi ada untuk-untuknya itu nah. Untuk-untuknya, mun kita kada tahu untuk-untuknya itu, alih ya, ada untung-untung. Apa ni'mal malu soleh, lirrajul soleh. Yang paling bagus harta itu dipegang oleh orang wali. Sebab untuk-untuknya itu nasib taruh. Coba pian pemerintah. Apabilanya orang kalah jadi pegawai mati, bininya ada dapat apa? Pensiunan anaknya apa? Pensiunan guru agama banyak mati. Siapa yang menggaduhi bini sidin lawan anak sidin pensiunannya siapa? Ada kata pikir, maka itu ada kata pikir. Masalah pensiunan, jangan sampai umat kita, bibi guru kita bercari. Jangan sampai bangsa anak kita bercari. Nang kita harapkan umat kita di rumah aja, jangan kalau luar lima sudah abah meninggal, anak-anak kita, kakak kita, jangan bacarinya menuntut ilmu supaya mengganti abahnya jadi orang lain, jangan hanya bacari duit, supaya hanya jangan bacari duit, si kita nenek, murid guru nenek suci-suci nenek kirakan, pensiunan bini sini non anak, matanya adab terhadap guru, 368 yang penting dua, pertama membantu guru dengan diri dan harta, dan kedua mengetahui anak presiden sesudah guru wafat. Apabila adat-adat ini kami dilaksanakan, tidak ada berkata. Walau ilmunya sering tinggi. Wah ini salah belalang harga ya kan. Jadi per bulannya itu banyak pengeluaran. Nah, pengalaman mencegar sorong aja kali ikan lagi nang rumah sorong berapa di sini, dan sana berapa di sini. Kan semalam kau bilang guru apa? Berarti bini guru umat. Berarti dan sana karena abah tak anak guru kata. Nah, pertama tadi aja makan sahur nang sunat, nang kedua makan sahur, nang ketiga sahurnya dengan kurma, nang keempat baharum-harum, nang kelima ini gerakan buka, nang keenam bukanya dengan kurma dan pulang kalau bisa ganjil. Nah, nang ketujuh anu nang sunat di bulan puasa itu mandi wajib sebeluman subuh. Wajib sebelum subuh. Mandi sebeluman subuh. Kemudian menahan diri daripada makanan subhat. Jadi dijaga benar. Jangan sampai tak makan nang subhat di bulan Ramadan malamnya. Bukanya, sahurnya. Jangan ada nang subhat di bulan apa? Ramadan. nomor berapa kita akan lihat dulu. Menahan diri daripada nang nyaman-nyaman hukumnya harus saja baik nang di telinga maupun nang di mata. Jadi kita misalnya di telinga mendengar nang ini ada nyaman pada usah itu melihat ini rasa nyaman pada usah ada usah itu mengurangi pahala puasa makruh. Kemudian pulang mencium bau-bau minyak harum, memakai minyak harum di siang hari itu makruh itu. Makruh dosa batikat gigi di batang hari makruh dosa. Nang sangat sunat nanal bagi orang yang puasa, jangan mendah untung mengerjakan nang haram seperti berdusta. Itu sangat sangat dijaga benar. Jangan siang malam jangan berdusta. Sebab itu menghilangkan pahalanya. Pahalanya habis apabila berdusta. Nomor 2, ghibah mengumpat orang habis dua pahalanya. Nah itu. Di dalam kitab yang belum dicatat di sini ada bahasa disebutkan la siyama menjal saleh. Akhirnya Bang. Anu wal ghibatu min al-kaba'ir fi haqqi ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'an min as-shagha'ir fi haqqi ghairihi. Artinya mengumpat itu dosa besar apabila nang dikupat itu kurang alim atau kurang hafal Quran. Lamun itu pang mana alim mana hafal Quran. Kalau kita sama berarti dosanya kanal benar dia. Kanal benar. Napa bujur juanya? Napa bujur juanya nang udah sambat tidak sih bujur jua nang bujur jua itu nang menyambat eh namanya kada bujur tu harusnya maga. Jadi kita nela apabila orang alim nang udah sambat jelalu apa dosanya karena apalagi orangnya alim hafal pulang Quran apalagi tafsirnya hafal pulang disambat eh apa karena mana dosanya apalagi bulan puasa pulang menyambatinya kalau lagi sah. Wa musyamatatun dan ulang bersumpahan itu jangan jual-jual biasa. Orang puasa ni kan biasa emosi cepat pernah naik. Lagi bakat lain yang kita jadi jangan bersumpahan lah. Masing-masing ditahan aja untung jangan bersumpahan. Malum lah. Lapar parut kalau gampang haus. Harinya panas pulang. Ya tidak. Yang mana ni dia? Sasak-sasak di sini sudah tahu jangan sampai masuk pulang. Ni anak pembahayangan sampai kerja. Jadi waktu kita sujud, nah, mengikut hati-hati bulan puasa, bulan sabar. Nyatakan sabar. Kemudian yang sunat lagi beli bulan puasa, ikrar sedekah. Membanyakkan membagi-bagi sedekah. Jadi apa biasa kita bersedekah bulan lain itu misalnya sejam palau bulan Ramadan ditambahi daripada nang itu. Ini kata biasa bulan Ramadan bulan nang pada Ramadan memberi sejam palau limbah bulan Ramadan kan nanti ada orang bulan Ramadan banyak memberi sedekah dari sebelum Ramadhan. Jadi ya kalau pemerintah salah menggaji pegawai, nang biasa bupati ada kabupaten ada. Bupati ada kata. Halo bupati, halo lele. Nah umpama bupati digaji umpama 5 juta sebulan. Kalau bulan Ramadhan kira-kira 10 juta bupati gaji. Itu sunat hukumnya. Memperbanyaknya nang sunatnya. Jadi pegawai Ramadan ada honornya. Istilah orang dulu tak omega. Usaha menambah gaji anda. Wa tawsi'atun 'alal 'iyal dan memperbanyak membagi napkah lawan anak bini. Nah, bini ne, gunanya duit ne, urusan teh. Jadi bulan Ramadan ne bini kita mestinya dibari nang biasa dibari. Misalnya sejam pala, bulan Ramadan bini kita dapat lebih pada sejam pala. Anak-anak kita pala, nang biasanya dapat sejam pala, bulan Ramadan anak kita dapat lebih pada sejam pala. Tinggal lagi untuknya. Nah, anak kita ini apabila dibalik duit, hati-hati untuknya. Jangan untuk menukar barang bayar. Jangan menukar lakupan. Jangan menukar yang Tuhan-Tuhannya. Mariaman. Jangan menukar karabet. Jangan menukar samin gasan remasakan nasi samin. Jangan menukar kambing gasan dimasak malam hari raya batin bakan. Jangan. Alhamdulillah kang dimasak pura pedada. Sebab gawian-gawian itu tadi semenyan gawian kurang menyusi. Ada mereka kurang, kita ada menyusi orang beriman semenyan. Apalagi itu kepala bayang yang ada di Magdapura lawan kubur-kubur beliau. Apalagi sambatannya akan suram di Makkah. Padahal, yang kita ingat kejadian yang berlalakupan pada ada. Yang beberapa perabrayan itu pada ada. Ya lah. Bujur itu pada ada. Akan pada ada ulang waktu buring kena menangan itu ada meriah. Malam hari raya pada ada, nampak tembakan pada ada sekali, orang bertakbiran saja. Dasar orang macam pura. Dasar orang alim berataan, orang soleh. Pada ada, paling mana yang bahari aja, ini yang tiga dah. Malam tadi ada orang tembakan pada ada Allah. Malam hari raya jangan jual dengan. Polisi pulang jangan beri izin semalaman itu. Kalau polisi beri izin bolehnya semalaman itu jangan dia polisi ya. Yang diberi izin dia tok. Bertakbiran malam hari raya bertakbiran keuntungan. Walatukabbirullah ala mahadakum. Kadada perintah mubadir membuang-buang duit. Dosanya karena banana kalau membuang-buang duit bulan Ramadan. Kalau gimana marahnya? Mudahan semuanyaan kita mau bertobat dari pada kesalahan-kesalahan yang sudah lewat. Kita semuanyaan jangan menghadapi sakaratul maut. Menghadapi hadrat Allah di padang mahsyar. Ampihan sudah jangan ada lagi nang balalak lakupan. Menukar apalagi itu berabayan. Kambang sarai kan atau apa itu? Dua sudah terusah lagi. Nang bertembak-tembakan, baik nang meriaman apa bulu atau nang anuan itu macam-macam ampian sudahlah kejuaan sudah umat Rasulullah kejuaan. Ini rahmat Tuhan, nasihat-nasihat ini rahmat. Kalau rahmat nang datang kita terima. Nah, lalu lawan anak bini dan dijarah anu duit dapat dibanyakin membari bulan puasa. Nah, tapi gunanya tadi hati-hati lah, jangan ditukarakan jaga kamu banjir itu membuang-buang itu pada bulan ini. Kemudian waisanan alal aparit wargiran, membuat baik kepada pula warga dan giran. Jadi kita mengingatkan ini aku bisa pula warga sepupu-sepupu susah-susah dibarengi gasan cukup punya makan minum jagarinya sebulanan misalnya sebuah rumah berapa nah, sedang ya Allah umpamanya setengah juta nah ini setengah juta misalnya aja ya Pak lalu kumpulkan berapa sepupu itu umpamanya 50 oleh setengah juta itu nang jagarinya puasa Ramadan nah dibagi-bagi di bulan Ramadan membaginya itu jadi pahalanya gana itu wal giran giran yang susah-susah pulang giran susah balu ada anaknya pulang yatim nah di ganang-ganang ini nah jagar sebulanan punya nah ya pala jagar karena fitrah pulang bayar fitrah ini gunanya duit-duit yang jadi tabung-tabung untuk-untuk-untuknya nenek dan membuka apa orang puasa ya tapi memang juga kenapa dilanggar kali muncul di duit dan panitia ya dalam menu bubur nasi macam-macam dan memperbanyak membaca Quran pulang bulan puasa siang malam baca Quran dan sembahyang tarawih pulang dan i'tikaf dan ibadah-ibadah yang lainnya sholawat terutama i'tikaf itu di akhir yaitu 21 ke akhirnya 29 atau 30 nah itu kenapa? Karena diharapkan menemui malam yang apabila kita mengerjakan ibadah maka pahalanya digandakan sama dengan 1000 bulan yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu setahunan sekali. Nah itu artinya ada satu malam siangnya sama. Siapa beribadah malam itu atau hari itu diberi pahala sama lawan beribadah 1000 bulan. Itu di dalam satu tahun sekali. Lalu kebanyakannya itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kebanyakannya adalah 10 hari yang akhir. 10 hari yang akhir kebanyakannya yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Nah itu, jadi menunggu Lailatul Qadar dengan ibadah malamnya, siangnya, mentor. Jadi apabila malam beribadah, siang beribadah, pasti ada karena Lailatul Qadar itu. Jadi arti menunggu Lailatul Qadar itu memperbanyak ibadah. Kadalamun menunggu Lailatul Qadar itu, hendak menunggu yang artinya apa? Anu Lailatul Qadarnya turun bedabus kada. Lailatul Qadar itu malam nang digandakan ibadah siangnya minggu juga. Sangkan diam-diam yang sudah menunggu Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu ada manusia kan turun kada minggu. Kada minggunya nang dihadangi kada ibadah. Nah, sebayang tarawih. Pasti ada tarawih nang kena apa? Lailatul Qadar pasti setiap sebulan ada tanda karena Lailatul Qadarnya tarawihnya. Nah lalu menurut Imam Ghazali dan kada pernah Imam Ghazali luput daripada ini sampai sehingga ulang itu. Lailatul Qadar itu jadi menurut aku. Lalu ujar ulang Syekh Abdul Hasan mulai aku balik sampai aku ya ini nah. Nang ujar Imam Ghazali ini kada pernah luput. Pas. Tangguhan Imam Ghazali itu pas. Apabila puasa hari Ahad awalnya atau hari Arba, maka Lailatul Qadar jatuh tanggal 29. Apabila puasa hari Senin awalnya, ini umpama nanti adatnya hari Senin puasa, Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 21. Ujar Imam Ghazali. Tapi sebenarnya Lailatul Qadar itu karena tahunya cuma menurut Imam Ghazali yang biasanya. Jadi kita itu awal aja cepat ini lah. Jadi beriman benar artinya malam itu sah. Nah, lihat dia puasa hari apa. Munnya hari Ahad atau hari apa awal puasa. Nah, 29 Lailatul Qadar. Apabila hari Senayan awal puasa 21 Lailatul Qadar. Ini cagalnya Senayan cepat 21 Lailatul Qadar. Apabila hari Selasa atau Jumat maka 27 Lailatul Qadar. Bila hari Kamis 25. Apabila hari Sabtu 23. Itu ujar Imam Ghazali, ujar Syekh Abdul Hasan. Wa mundu balagha sinnar rijal ma fatat Lailatul Qadar bi hadhihi al-qaida. Mulai aku jadi dan lagi anak sampai wa inilah nang ujar Imam Ghazali tadi kan bisa luput. Nah, data kita kelampaian saya lah. Kan Umar Siddin Aminah, Abah Siddin Abdullah. Lawas pada bisi anak. Itu lalu Batianana. Babatianana lalu pas bulan Ramadan lailatul qadar berdoa semoga anak yang di dalam parah ini menjadi alim bagi Zaid. Iya, kejadiannya luar biasa untuk orang yang itu karena didoakan oleh Umar Abbas di Lailatul Qadar. Jadi kita bagus Lailatul Qadar itu mendoakan ya kalawan anak bibi Julia nenek mudahan jadi orang alim. Jadi mudahan jadi orang alim. Saja yang pembelanya alim sugi. Sebabnya hadis Nabi Thoribul Ilmi takapal Allah berizkihi kurang menuntut ilmu mudah rezekinya menentah. Jadi mendoakan anak cucu mudahan alibi. Berhubung waktunya sudah setengah 6 kurang 10 ulun banyak-banyak tahun 20 menit lipat kali kebiasaan. Kasihan dia berataan. Itu ulun sampaikan dulu lah pada hari penutupan ini. Jadi ulun banyak-banyak minta ampun sarumahan, minta maaf, minta ridho, minta halal kepada pihak berataan. Dan dia doakan ulun terutama bulan Ramadan. Mudah-mudahan ulun sarumahan, diampuni Tuhan dosa, diselamatkan dunia akhirat terutama. Mudahan ulun desa rumah sabar, tahan, menahani talinya daripada macam-macam pandaran-pandaran masyarakat. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentu dari Allah, Muhammad, Nabi, ya kan'un, ya Masyarakat, ya Masyarakat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma balighna Ramadan wa a'idhu 'alaina sinina ba'da sinin wa 'alaina ba'da 'amrin zaidin la muntaqasin wa ghayra rasakhin mujtama'in wa mutawassitin maqbulin la mafrudin 'ala ba'dain ya arhamar rahimin. Allahumma balighna Ramadan wa a'idhu 'alaina sinina ba'da sinin mujtama'in la mutafarriqin maqbulin la mafrudin 'ala ba'dain ya arhamar rahimin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله pengajian kita sambung tanggal 8 Syawal. Sebab kalau haul Ramadan haul pada kelampauan hari Minggu, kemudian malam senayannya maulud, terus hari Selasanya pengajian, insya Allah. Ya. No. Thank you.